paksakan untuk tak pergi darimu. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari dia tak mudah seperti diriku melupakanmu, menghapuskan bayanganmu. Tak mudah pula cinta dan kenangan terkubur bersama luka, namun tak akan ku biarkan diriku berputus asa. Pergi darimu, tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. cinta dan kenangan.